Mitra Bisnis, wacana penyederhanaan partai politik kembali menguat. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sudah sepakat dengan usulan menaikkan parliamentary threshold dari 2,5% menjadi 5%. Malah Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh mengusulkan kenaikannya menjadi 10%. Alasannya, banyaknya partai politik membuat penyelenggara negara jadi tidak efektif. Dan demokrasi pun bisa menjadi sehat dan murah dengan sedikitnya parpol. Selain itu, dikhawatirkan masyarakat menjadi apolitis melihat banyaknya partai, tapi kondisi negara tetap tidak berubah. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan presenter yang juga mantan ketua partai NKRI, Sis NS. Mas Sis, bagaimana komentar Anda? Penyederhanaan partai atau multipartai, menurut saya kalau di negeri ini, nggak ada bedanya lah. Yang paling penting itu niat para politisi, niat para petinggi, niat para penyelenggara negara. Kalau memang buat kebaikan, mau sejuta partai atau satu partai, nggak ada bedanya. Sekarang niatnya itu yang saya tangkap pada punya niat yang ada tujuan. Kepentingan perorangan, kepentingan kelompok, kepentingan partai tertentu. Itu yang saya tangkap selama ini. Dulu partai dibatasi, protes juga ya? Dulu multipartai juga. Dulu tiga partai, zaman Harto. Protes semuanya, reformasi, pengen banyak partai, pengen multipartai. Maka banyaklah partai. Sekarang protes lagi, pengen sederhana lagi partai. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa. Yang paling penting adalah sekarang electoral threshold atau parliamentary threshold dinaikkan nggak apa-apa. Tapi orang yang nggak lolos dari parliamentary threshold atau electoral threshold itu langsung dikenakan aturan bergabung. Yang tidak lolos bergabung menjadi satu, bisa dikumpulin bisa jadi lolos untuk menjadi satu partai, boleh pakai nama baru. Itu lebih demokratis menurut saya daripada harus dihilangkan suaranya atau diambil oleh partai besar. Itu nggak fair. Itu dia besar kan pernah kecil gitu. Jadi akal-akalan aja lah. Menggabungkan banyak partai kan juga tidak mudah karena visinya kan beda, Mas. Memang tidak mudah. Jadi sekarang kalau langsung menggabungkan, kan tidak bisa ideologi. Aturan itu dibikin dulu, baru boleh gabung. Sekarang belum ada aturannya, mau gabung-gabung ya nggak gampang itu. Bikin aturan dulu. Jadi kalau nggak mau gabung berarti bubar, hilang kursinya. Atau kursinya dimakan oleh yang mau bergabung. Jadi gini contohnya. Ada 10 partai tidak lolos electoral threshold atau parliamentary threshold. Maka 10 partai itu akan dijadikan satu partai. Itu bikin aturan baru. Kalau ada yang tidak mau, mundur, bubar. Kalau yang mau, gabung. Nah, pemilihan ketuanya, pemilihan apanya, itu diatur juga dalam peraturan. Dan 10 partai itu bergabung, mencari ketua umumnya bagaimana, harus dengan nama baru kah, ADART bagaimana, itu 10 itu para pimpinannya 3 orang, KSB, ketua, sekretaris, bendahara, itu mereka pleno, tentukan. Kalau menurut saya itu paling ideal ya. Jadi tidak mengerdilkan partai kecil, tidak menyerakahkan partai serakah yang besar-besar gitu. Demikian Sis NS dan saya Rizal Andika.